Masalah yang kedua, pohon kayu orang. Ha. Dalam tanah kita hab bagi malah. Pohon kayu orang yakni milik orang. Orang lain. Muka kita pun orang juga. Milik orang lain. Tanah tu milik kita. Apa tu? Tiba-tiba pohon kayu orang duduk dalam tanah kita. Apa boleh jadi begitu? Mungkinlah. Mungkinlah kalau kita kata dulu kalau masa kita boleh dengan jalan pesaka, boleh jadi orang tua tu dia beri pokok tu kepada adik. Ataupun dia usia kalau aku mati pokoknya tu memberi pada si Zaid tu. Ha, kita tu naik usia kena beri ke si Zaid. Pas jatuh bagi pesaka boleh tanah kita. Ha, tanah hak kita pokoknya si Zaid. Ha, tu boleh jadi. Dan ada kalau orang dulu pula boleh jadi orang dulu pasal tanah mudut saja we aku tanah ha. Tanah nyong dak apa molek. Ha, ya benar we tanah. Kawan ni pun tanah. Pokok hak kawan ni, tanah hak kawan ni. Tekah tak ada apa-apa, tak ada apa-apa lagi. Bawa mari ada apa tu nak tahu masalah. Tepat-tepat apa tu apa yang mahan so hanya nak jadi apa tu. Itu je. Buat jadi buah pun mahan, gapur mahan. Ha, hanya jadi. Ha, tak apalah nak tanya dulu. Masalahnya ataupun dah kayu duduk dalam tanah. Dah kayu duduk dalam lemak tu tapi bahasa nao rene mari ikut lagi tuan. Bahasa orang sejarah masalah. Dah humi dalam tuai dia. Ha, nak tanya ada keharuh kita kerak. Ada keharuh kita kerak. Ha, nak tahu haruh kerak takkah? Ia paling kata ni sakut dengan hak orang lain. Bila sakut dengan hak orang lain, ia kena kira ternati hati di atas syarak benar. Barulah. Kalau syarak tak benar tak boleh. Pasal hak orang lain. Hak orang lain tak haruh kita nak bunuh. Hak orang lain nak tasaruh. Hak orang lain dengan tak izin tak boleh. Ha, kecuali diizin oleh syarak. Ha, diizin oleh syarak tu terhati atas berkira bercara. Kira bercara dulu. Nawak kerak hawa panggilik kita tak boleh. Kena kira bercara. Nasabik ni kita ada ketua kapung, ada gapur. Kena kira bercara. Nawak kerak tak kita tak boleh. Sebab apa syarak nak jaga? Sebab syarak nak jaga takut berkelahi baloh tu besar. Ha, dah ni nak mari balik aku. Wah kerak lalu. Ha, tak boleh buat gitu. Nak mari balik aku sangat. Tak boleh. Dia berkelahi besar pada dahil tu lagi. Ha, nampak tak? Ha, lalu tiap kena lagi nak. Kena pulih kepada kira bicara. Pak kira bicara saat ni lah nak. Weh, dah demo dah mari lihat kawal. Selama kemarin tak ada gapa ni. Masa nak tanah. Kalau anak kayu sepahal dua lihat kita ni. Pak nak dah nak tanah tak boleh jadi now. Pak nak lah anak ni. Ha, tu kira bicara. Kira bicara. Habis kira bicara tu ada tua, ada gapa mari kira bicara. Ha, kawan ni kata orang jenis ni. Anak pun nak semak kerak. Ha? Ha, tak ada gapa lah lepas. Dia nak kerak atau kita nak kerak tak apa. Kalau dia kata oh, saya nak kerak pahaya ni lah kita nak ambil manfaat tanah kita tak boleh ni dah tutup dengan demo ni. Gini. Kalau gini tak apa ke tak saya kerak apa. Demo kena apa kena kira we adalah habu elek kita ke tak apa tak saya kerak apa. Ha dia nak situ ya berkali. Pusing hingga pusing hari. Ha tak apalah muka dia ada hak dia ni hak dia lah hak kawan tu. Ha hak masing-masing dia boleh tutup. Hak dia boleh tutup. Nama dah. Ha, hak dia boleh tutup. Ha, tu dia. Ha, bila kita setuju ni, jalan. Tak ada apa. Kalau tak setuju ni mari, sini siapa pada hak yang bertanggungjawab lah buat putusan. Kalau kadang kata, ha boleh sebab dia ni payah kira begini, baru dia boleh. Dia panggil taksir. Kalau kira yang mudah, dia payah. Kalau nak kira yang mudah, dia payah. Ha, ni kena pergi pada yang berpuasa dah lah. Ha, kalau orang tak puasa, tak boleh dia kata timur peterkai besar. Ha, apa tu kata masalah lagu ni kena pulih balik kepada kira bercara. Ha, kita nak duduk buat selalu tak boleh. Ha, sungguh pun dalam hak kita. Ha, tu dia. Ha, supaya masalah pokok dalam hak kita juga boleh. Ha, kita kira bercara gini weh. Nyo demo nak lihat kawan ni. Kawan pasal nak tanya benda. Ginilah. Wa emu. Demo tebal. Ha, wa emu demo sewa tanah kita. Ha, pokoknya ada dalam kita ni ada duk pernah baja ke apa syarat kira habis tu. Mana boleh kalau nak kekal juga kena kira sewalah. Ha, atau pada mau nak pilih ke jalan tebal atau pokok ni tak apa. Gini tak apa. Dia mau jual kau tak apa. Ha, patut padanya tu. Ha, tu orang panggil atas kira bercara tu Islam dia suruh situ siapa nak jaga kelahi balah nusa. Ha, hadut situ. Apa bila kira bercara dia kena pergi kepada orang yang sebagai ketua dia panggil. Situlah. Dia kena kira bercara situ. Tu dia jalan dia.